Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Wal udwana ila al zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Tapi kita telah menyelesaikan dari kaedah-kaedah terkait tentang nama-nama Allah SWT sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah, ada 7 kaedah. Kaedah yang pertama, Asma'ullah SWT kulluha husna. Kaedah yang kedua, Asma Allah SWT A'lam wa Awsaf. Nama-nama Allah SWT A'lam dan demikian pula Awsaf. Kaedah yang ketiga, Asma Allah SWT indalat ala wasfin muta'addin tadammanat salah satu umur. Wa indalat ala wasfin ghairu muta'addin tadammanat amrain. Yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhati wa sifati takunu bil mutabaqah wa tadammun wa bil tizam. Yang kelima, Asma Allah SWT tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Yang keenam, Asma Allah SWT ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Dan yang ketujuh, al ilhad fi asma'illah huwal mailu biha amma yajibu fiha. Ini 7 kaedah terkait tentang nama-nama Allah SWT. Kemudian kita memasuki fase yang kedua tentang kaedah-kaedah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT. Beliau katakan, al-faslu tsani qawaidu fi sifatillahi ta'ala. Fasal yang kedua, sebagaimana pasal yang pertama menyebutkan tentang kaedah-kaedah terkait tentang nama-nama Allah SWT, maka pada fasal yang kedua ini beliau akan menyebutkan tentang kaedah-kaedah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT. Demikian pula beliau akan menyebutkan 7 kaedah. Qawaidu fi sifatillahi ta'ala, kaedah-kaedah terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-qaidatul ula, sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kaidah yang pertama terkait tentang sifat Allah SWT, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin. Sifat-sifat Allah SWT seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada ketidaksempurnaan pada sifat-sifat Allah SWT. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Ini kaidah yang pertama. Sifat Allah SWT seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangannya, tidak ada ketidaksempurnaannya dari segala sisinya. Dan kaidah ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Al-Bada'i' wal Bada'il Fawaid. Yang semakna dengan kaidah ini. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah membawakan kalamnya Syaikhul Islam, yaqulu Syaikhul Islam rahimahullah fil fatawa Al-kamalu sabitatun lillah. Kesempurnaan-kesempurnaan sabit tetap bagi Allah SWT. Bali sabitu lahu huwa aqsa ma yumkinu minal akmaliyah. Bahkan yang sabit, yang tetap bagi Allah SWT adalah huwa aqsa, puncak. Ma yumkin minal akmaliyah, berupa apa? Puncak kesempurnaan. Bihaitsu la yakunu wujudu kamalin la naqsa fih. Dari sisi kesempurnaan tersebut ada dan tidak ada sisi kekurangannya. Illa wa huwa sabitun li rabbi tabaraka wa ta'ala. Melainkan hal tersebut tetap bagi Allah SWT. Sehingga sifat-sifat Allah SWT seluruhnya adalah sempurna, puncak kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada sisi kekurangannya, tidak ada sisi ketidaksempurnaannya dari segala sisinya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala bawakan contoh. Qala kal hayati wal ilmi wal kudrati wal sam'i wal basari wal rahma wal izzati wal hikma wal ulu wal adhamah wa ghairi dhalik. Contoh dari sifat Allah SWT. Kal hayah. Sifat kehidupan bagi Allah SWT. Allah SWT maha hidup. Dengan kehidupan yang kamilah. Kehidupan yang sempurna, yang tidak ada ketidaksempurnaan di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kehidupan yang didahului, tidak didahului dengan ketidakadaan, dan demikian pula tidak terkena yang namanya kefanaan. Ini kehidupan Allah SWT. Berbeda kondisinya dengan kehidupan yang ada pada makhluk. Didahului dengan ketidakadaan dan akan terkena yang namanya kefanaan. Kecuali makhluk-makhluk yang Allah SWT istisnakan dari makhluk-makhluk yang kekal. Itu pun kekekalannya mengikuti kekekalan Allah SWT. Wal ilmi, dan demikian pula sifat al-ilm. Ilmu yang kamilah. Sebagaimana telah kita lewati tentang nama Allah SWT Al-Alim. Pada contoh nama Allah SWT yang husna. Tentang bagaimana ilmunya Allah SWT. Meliputi segala sesuatu. Wal-kudrah, demikian pula kemampuan. Was-sama, penglihatan, pendengaran. Wal-basar, penglihatan. Warahmah, demikian pula sifat rahmah, kasih sayang Allah SWT. Wal-izzah, keperkasaan Allah SWT. Wal-hikmah, dan demikian pula sifat hikmah, kebijaksanaan Allah SWT. Wal-ulu, sifat ketinggian Allah SWT. Wal-adhamah, dan sifat keagungan Allah SWT. Wa ghairi dhalik, dan sifat-sifat yang lainnya. seluruhnya adalah sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Ini beberapa contoh yang beliau bawakan dari sifat-sifat Allah SWT. Qala wa qad dalala ala hadha as-sam'u wal aqlu wal fitrah. Wa qad dalala ala hadha, dan sungguh telah menunjukkan hal ini terhadap sifat-sifat yang beliau isyarahkan di atas dari sifat al-haya, al-ilm dan ila akhirih. As-sam'u, dalil dari sam', dari nas Al-Quran. Wal akal, dalil secara akal. Wal fitrah, dan dalil secara fitrah. Yang ini merupakan dalil dari kaedah-kaedah atau kaedah di atas. Wa qad dalala ala hadha, menunjukkan tentang apa kaidah ini, as-sam'u wal aqlu wal fitrah. Qala amma as-sam'u faminhu qawluhu ta'ala lilladheena la yu'minuna bil akhirati mathalus sawt walillahi al-mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladheena la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mathalus sau, ini adalah sifat-sifat kejelekan. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah SWT mathalul a'la, sifat-sifat yang tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala wal mathalul a'la huwal wasful a'la, ini syahidnya. Al mathal a'la maknanya adalah sifat yang tinggi. Ini dalil dari as-sama yang menunjukkan tentang kaidah ini. Qala wa ammal aqlu, ada bunda secara akal yang menunjukkan bahasnya sifat-sifat Allah SWT adalah sifat yang sempurna. Qala fa wajhuhu anna kulla mawjudin hakikatan fala budda an takuna lahu sifah. Maka sisinya, sisi secara akal yang menunjukkan tentang kesempurnaan sifat Allah SWT, anna kulla mawjudin hakikatan, bahasanya setiap sesuatu yang ada secara hakikinya benar-benar ada, fil waqi fil kharij dhihn, pada kenyataannya ada, bukan hanya sekedar hayalan. Ini makna anna kulla mawjudin hakikatan, hakikinya ada. Fala budda an takuna lahu sifah, mesti sesuatu yang ada itu memiliki sifat. Tidak mungkin tidak punya sifat. Ima sifatu kamalin wa ima sifatu naqsin. Ima sifat kesempurnaan wa imma sifat naqs, sifat yang tidak sempurna. Sehingga segala sesuatu yang ada mesti memiliki sifat. Imma sifat kesempurnaan, imma sifat yang tidak sempurna. Qala wasani bil wasani batilun binisbati ila rabbil kamil al mustahiq lil ibadah. Wasani yang kedua, sifat yang nakes, yang tidak sempurna, binisbah ila rabb, kalau dinisbatkan, disandarkan kepada Allah SWT yang maha sempurna, yang berhak untuk diibadahi, maka ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah SWT yang berhak untuk diibadahi, yang maha sempurna, kemudian memiliki sifat yang tidak sempurna. Sehingga menunjukkan sifat yang ada pada Allah SWT adalah sifat yang sempurna. Qala wa li hadza athara Allahu ta'ala butlanal uluhiyyah al asnam. Oleh dari ini Allah SWT memperlihatkan, menampakkan tentang kebatilan uluhiyatil asnam, tentang hak untuk diibadahi dari patung-patung, sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah SWT. Bittisafiha bin naqsi wal ajzi, dengan Allah SWT mensifati patung-patung tersebut, sembahan-sembahan selain Allah SWT dengan ketidaksempurnaan, dengan sifat kelemahan. Faqala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa man adall, dan tidak ada yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang-orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah SWT. Ma la yastajibu lahu, sembahan-sembahan yang tidak mungkin mengabulkan permintaan dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak, mereka tidak akan dapat mengabulkan, tidak akan dapat memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang beribadah kepadanya. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka sembahan-sembahan selain Allah SWT dari doa-doa, permohonan-permohonan orang-orang yang memohon kepadanya, ghafilun, mereka lalai. Ini menunjukkan tentang kelemahan, ketidakmampuan sembahan-sembahan selain Allah SWT. Oleh dari itu mereka tidak memiliki hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Wa qala ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan Allah SWT berfirman, walladzina yad'una min dunillah, dan yang diibadahi dari selain Allah SWT, la yahlukuna syai'an, mereka tidak menciptakan suatu apapun, wahum yukhlakun, bahkan mereka Allah SWT yang menciptakannya, amwatun ghairu ahya', mereka adalah amwat dan tidak hidup, ma yasyuruna ayyana yub'atsun, dan tidaklah mereka sadar ayyana yub'atsun, kapan mereka akan dibangkitkan. Saya menunjukkan bahasanya sembahan-sembahan selain Allah SWT tidak dapat mencipta, tidak menciptakan suatu pun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah SWT. Wa qala an Ibrahim wa huwa yahtaju al abih. Dan Allah SWT berfirman menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala yahtaju al abih, tatkala berhujjah, berargumen dengan bapaknya. Ya abati, Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'ah. Wahai ayahandaku, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, wa la yughni 'anka syai'ah, dan tidak dapat memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun. Lagi-lagi apa? Sembahan selain Allah SWT tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak dapat memberikan kecukupan. Sifat-sifat yang nakes, yang menunjukkan tentang batilnya uluhiyah peribadahan kepada selain Allah SWT. Ini ihtijajnya Nabi Ibrahim AS kepada bapaknya. Wa ala qaumihi, dan tatkala Nabi Ibrahim AS berihtijaj kepada kaumnya. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Qala, yakni Nabi Ibrahim AS mengatakan, afata'buduna min dunillahi, apakah kalian hendak beribadah kepada selain Allah SWT? Ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Yang mana selain Allah SWT tidak dapat memberikan kemanfaatan sedikit pun dan tidak dapat mencegah dari bahaya sedikit pun. Ufil lakum, tabban lakum, celaka kalian. Sebagian ada yang mengatakan kubahan lakum, sungguh jelek kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah SWT. Afala ta'kirun, apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Di sini dikatakan la yang fa'ukum syai'a wa la yadurrukum, tidak memiliki nafa' dan dur, tidak dapat memberikan kemanfaatan, dan demikian pula tidak dapat memberikan kemadharatan, mencegah dari kemadharatan. Ini beberapa dalil yang beliau bawakan yang menunjukkan tentang butlan uluhiyah al-asnam atau uluhiyah selain Allah SWT, baik dari al-asnam ataupun yang lain, sehingga menunjukkan bahasanya sifat Allah SWT adalah sifat al-kamal. Summa innahu qad sabata bil hissi wal musyahadati anna lil makhluq sifatu kamalin wa hiya min Allah Ta'ala fa mu'til kamal aula bih. Masih belum menyebutkan pendalilan secara akal yang menunjukkan tentang sifat kesempurnaan Allah SWT. Beliau mengatakan summa innahu qad sabata bil hissi, kemudian sungguhnya telah tetap berdasarkan al-his, dengan indra, dengan panca indra, wal musyahadah, dan bisa disaksikan, bisa dilihat. Ana lil makhluk sifatu kamalin, pada makhluk ini memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wa hiya min Allah Ta'ala, yang mana kesempurnaan yang ada pada makhluk ini apa? Karunia dari Allah SWT. Allah SWT yang mengaruniakannya. Famu'til kamal awlabih, maka yang memberikan, yang menganugerahkan kesempurnaan lebih utama untuk memiliki kesempurnaan. Sekarang kita saksikan pada makhluk memiliki sifat kesempurnaan, tapi kesempurnaan sesuai yang ada pada makhluk. Sifat al-ilm, makhluk memiliki ilmu, Ini sifat sempurna bagi makhluk. Yang mana ilmu yang ada pada makhluk ini apa? Karunia dari Allah SWT. Maka Allah SWT yang mengaruhi niakan al-ilm mimba bil aula, lebih utama untuk memiliki ilmu. Al-mu'til kamal aula bih. Karena sebagaimana dikatakan, faqidu syai' la yu'tih. Yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin akan memberi. Ini yang disebut oleh mereka para ulama dengan kias al-aulawiyah. Yang mana disebutkan oleh mereka para ulama tentang dhabit, ketentuan dari kaedah ini, al-mu'til kamal aulabih. Dhabitnya adalah kullu kamalin ittasafa bihil makhluk fa amkana ayata sifallahu bihi fa huwa aula bih wa kullu naqsin tanazzaha anhu al makhluk fal khaliq aula bitanazzuhi anhu kullu kamalin. Setiap kesempurnaan ittasafa bil makhluk, yang makhluk tersifati dengan sifat kesempurnaan tadi, fa amkana ayata sifallahu bihi, dan memungkinkan Allah SWT tersifati dengan sifat tersebut seperti al-ilm tadi, sifat kesempurnaan bagi makhluk, dan memungkinkan Allah SWT tersifati dengan sifat ini, maka Allah SWT lebih utama, lebih aula. Wa kullu naqsin, dan setiap sifat yang tidak sempurna yang ada pada makhluk, maka Allah SWT aula ayatanazzaha anhu, lebih utama untuk disucikan darinya. Ini dhabit, ketentuan dari kaidah ini, al-mu'til kamal aula bih. Dan sebagaimana dulu telah kita sebutkan bahasanya, dalil sandaran tentang ilmu akidah adalah Al-Quran dan Sunnah dan Al-Ijma'. Adapun kias di sini hanya sebagai penguat, sebagai sisi untuk memperbanyak dalil. Wa ila kaidah ini atau kias aulawiyah ini di sana juga disyaratkan padanya dua syarat. Syarat yang pertama, sifat kesempurnaan tersebut telah datang nas tentangnya. Telah datang dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena sebagaimana kaedah yang telah kita lewati tentang nama Allah SWT, dan demikian juga kaedah yang akan kita lewati tentang sifat Allah SWT, nama dan sifat Allah SWT tauqifiyah, penetapannya harus berdasarkan dalil. Kemudian syarat yang kedua, sifat kesempurnaan tersebut adalah kesempurnaan yang mutlak. Ini dua syarat tentang kias al-aulawi. Ini bisa digunakan dalam bab ini. Adapun kias-kias yang lainnya yang digunakan oleh mereka ahlul kalam, seperti kias tamthili ataupun kias syumuli, kias-kias yang akan menghantarkan penyamaan Allah SWT dengan makhluknya, maka ini adalah kias yang batil, tidak bisa digunakan dalam bab ini. Tapi kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, wa amal fitrah. Adapun dalil secara fitrah yang menunjukkan tentang kaidah ini, bahasnya nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat kamalin la naqsa fiha bi wajhin minal wujuh. Beliau katakan wa amal fitratu fa li anna an-nufus as-salimah majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'dhimihi wa ibadatihi. Mas sungguhnya jiwa-jiwa yang masih selamat, jiwa-jiwa yang masih bersih, majbulatun mafturatun, terfitrahkan, tertabiatkan, ala mahabbatillahi wa ta'zimi wa ibadatih, mencintai, mengagungkan dan beribadah kepada Allah SWT. Wahal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifatil kamal alaika bi rububiyyati wa uluhiyyati. Maka apakah dan apakah engkau mencintai, mengagungkan, beribadah melainkan kepada man 'alimta, itu kepada Allah SWT yang engkau mengetahui bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat kesempurnaan yang sesuai dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Tentunya Allah SWT dicintai, diibadahi, diagungkan dikarenakan sifat-sifat yang sempurna yang ada pada Allah SWT. Walillahil mathalul a'la. Sebagaimana kita tatkala ada seorang yang berbuat baik kepada kita, memiliki sifat-sifat yang bagus, kita juga cinta kepadanya. Apalagi Allah SWT. Qala wa idza kanat sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala kal mauti wal jahli wal nisyani wal ajzi wal ama was samam wa nahfiha. Wa idza kanat sifatu naqsan, dan tatkala suatu sifat adalah sifat yang tidak sempurna, sifat yang ada kekurangan, ada aib di dalamnya dan tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Fahiya mumtani'atun fi haqqi lahi ta'ala. Maka sifat tersebut tercegah dari Allah SWT. Tidak boleh mensifati Allah SWT dengan sifat yang tidak sempurna. Kal maut, seperti kematian. Wal jahl, kejahilan. Ketidaktahuan. Wanisyan, kelupaan. Wal ajis, kelemahan. Wal ama, buta. Wasomam, tuli. Wanahfiha, dan sifat-sifat yang lainnya yang tidak sempurna, maka tidak diperbolehkan untuk disifatkan Allah SWT dengan sifat tersebut. Yang kemudian beliau akan membawakan dalil-dalil tentang sifat-sifat yang tidak sempurna ini Allah SWT menafikan dari dirinya. Dan yang perlu diperhatikan di sini an-nisyan, sifat lupa di sini yang dimaksud adalah lupa, bahasa kita lupa. Bimana duhul anisyai. Adapun nisyan bimana tark, maka Allah SWT menetapkan bagi dirinya sifat an-nisyan. Jadi nisan itu ada dua, ada yang maknanya duhul anisyai, bimakna apa? lupa bahasa kita. Ada yang maknanya bimana tark, meninggalkan. Maka nisyan yang bimana meninggalkan ini tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nisyan yang bimana duhul ani syai, bimana lupa, ini Allah Subhanahu wa taala nafikan. Tapi ada tentang dalil-dalil yang beliau bawakan, fa insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.